Jadi rincian hukum suci atau najisnya rutubatul furaji itu hanya berlaku bagi perempuan yang bersangkutan. Jadi tidak. Wala farqa bainan fisaliha wa adamihi alal mu'tamad. Jadi ini masih membahas tentang rutubatul farji, masih membahas rutubatul farji, yaitu ada juga ulama yang membedakan hukumnya tidak dari sumbernya, tidak dari sumber rutubatul farji, tetapi dari infisal dan ittisal. Jadi infisal artinya keluarnya tidak berurutan, tidak terus, dan infisal artinya keluarnya terputus-putus ya. Jadi di pendapat muktamad, di pendapat yang bisa dibuat sandaran, ini tidak membedakan apakah rutubatul farji yang keluar itu terputus-putus atau infisal ataukah tidak ya. Jadi infisal ini tidak menjadi syarat hukum najisnya rutubatul farji ya. Hukum najisnya rutubatul farji tidak diberi syarat dengan infisal. Dan juga ittisal ini tidak menjadi syarat hukum kesucian dari rutubatul farji. Karena ada ulama yang membedakannya ya. Ada ulama yang mengatakan rutubatul farji itu hukumnya najis bila memang infisal. Infisal artinya keluarnya terputus-putus. Dan hukumnya suci, rutubatul farji hukumnya suci bila memang tidak infisal. Tidak infisal artinya keluarnya tidak terputus-putus ya. Ada ulama yang mengatakan demikian. Qala ba'dhum al-farqu baina rutubati thahirah wan najisah al-ittisalu wal infisal. Nah, ini ya. Menurut sebagian ulama, perbedaan antara rutubatul farji atau cairan farji yang suci dan yang najis, perbedaannya adalah ittisal, yaitu keluarnya tidak terputus-putus, dan infisal. Penjelasannya seperti tadi ya. Kalau ittisal berarti suci, kalau infisal berarti najis ya. Ini menurut pendapat dari sebagian ulama. Kemudian alasan dari pensyaratan ini, mengapa ada ulama yang mensyaratkan ini? Jadi bila tidak terputus-putus hukumnya suci, dan bila terputus-putus maka hukumnya najis ya. Menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi, kalau infisal, kalau cairan yang keluarnya terputus-putus itu tidak ada kekuatan ya, tidak ada kekuatan. Maksudnya kekuatan untuk keluar. Jadi tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan darah itu terputus-putus kecuali bila darah itu keluar dari bagian dalam. Jadi ini Ibnu Qasim Al-Badi menjelaskan ya. Rincian sebagian ulama tadi, bila infisal, bila terputus-putus hukumnya najis, bila ittisal atau tidak terputus-putus hukumnya suci. Mengapa demikian? Ini saya ulangi lagi ya. Karena tidak mungkin darah itu keluar dengan terputus-putus kecuali darah itu keluar dari bagian dalam. Jadi terputus-putus ini sebagai indikasi bahwa darah, cairan ya, bukan darah ya, bahwa cairan yang keluar ini dari bagian dalam ya. Karena hanya cairan yang keluar dari bagian dalamlah yang memiliki kekuatan untuk infisal, untuk keluar secara tidak terus-menerus ya, secara terputus-putus. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'i wal baidi wal waladi. Ini membahas tentang zakar atau penis bagi lelaki yang berhubungan badan, dan juga telur dan juga anak ya. Jadi bila zakarul mujami atau penis dari lelaki yang berhubungan badan ini tidak harus dibasuh, tidak harus dibasuh dari rutubatul farji. Jadi ini masih membahas rutubatul farji ya. Ini masih membahas rutubatul farji. Jadi bila ada perempuan yang terdapat rutubatul farji, terdapat cairan di farjinya, kemudian perempuan itu berhubungan badan dengan laki-laki, maka laki-laki yang berhubungan badan dengannya tidak harus membasuh zakarnya ya, tidak harus membasuh kemaluannya dari rutubatul farji. Dan hukum ini tidak membedakan apakah rutubatul farji itu suci ataupun tidak. Karena bagi orang kedua ini hukumnya dimakfu ya, hukumnya tidak dimakfu. Jadi bukan berarti zakar seseorang yang tertempel oleh rutubatul farji itu hukumnya suci, bukan begitu. Tetapi hukumnya tetap najis, akan tetapi dimakfu, dalam arti tidak harus dibasuh ya. Jadi rincian hukum suci atau najisnya rutubatul farji itu hanya berlaku bagi perempuan yang bersangkutan. Jadi tidak bisa menajiskan yang lain ya, tidak bisa menajiskan yang lain. Kalau di Fathul Mu'in ini yang lain itu dicontohkan adalah anak, telur dan juga zakarul mujami ya, alat kelamin dari seseorang yang berhubungan badan dengannya. Jadi telur yang terdapat rutubatul farji ataupun anak ini tidak harus dibasuh ya, tidak harus dibasuh. Kemudian selain rutubatul farji ini tidak bisa menajiskan alat kelamin laki-laki yang berhubungan dengannya. Rutubatul farji ini juga tidak bisa menajiskan mani perempuan ya. Jadi perempuan yang di farjinya, yang di kemaluannya ada rutubatul farji, kemudian dia mengeluarkan sperma, sperma itu bila menempel dengan rutubatul farji hukumnya juga tidak najis. Jadi saya ulangi lagi bahwa rutubatul farji ini hukumnya najis sesuai dengan perdebatan panjang tadi dan juga rincian yang panjang tadi. Hukumnya najis hanya terkhusus bagi perempuan yang bersangkutan saja, dalam arti ini tidak bisa menajiskan hal lain ya, tidak bisa menajiskan hal lain.